Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sanin la yamtin amma ba'd. Fadilah rahimani Allah wa ayakum. Kita lanjutkan pelajaran kita pertemuan ke-66 dari kitab Fathul Qorib Al-Mujib Syarah Matan Nuhyah wa Taqrib. Kita masih di hal-hal yang dilarangkan, yang dilarang saat ihram. Ya, kemarin sudah kita sebutkan yang dilarang ketika ihram, diantaranya yang pertama yaitu memakai baju yang berjahit ya, atau mengikuti bentuk tubuh. Kemudian yang kedua menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan. Kemudian yang ketiga menyisir rambut. Yang keempat mencukur. Yang kelima memotong kuku. Sekarang yang keenam. Ola al-musanif wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa sadisu atibu ay isti'maluhu qasdan mimma yuqsadu minhu ra'ihatut tibi nahu miskin wa kafurin fi thawbihi fi an yulsiqahu bihi ala al-wajhil mu'tati fi isti'malihi au fi badanihi zahirihi au batinihi ka'aklihi atiba wala farqa fi musta' milib tibi bina kauni rojulan imro'atan akhsyama kana awla. Karena keenam memakai wangi-wangian atib wawangian, yang dimaksud di sini adalah istiqmaluhu, menggunakan wangian. Maksudnya adalah atatoyub, yang menggunakan wangian. Istiqmaluhu, menggunakan wangian qasdan, dengan sengaja. Mimma, yaitu dari yang yuqsadu minhu ra'ihatu tibi, yang dimaksud dengan apa yang dimaksudkan dengannya itu memang ra'ihah atib, yaitu baunya. Jadi disebutkan qasdan itu yaitu menggunakan secara sengaja. Kemudian dia mengetahui larangannya dan mukhtar, dia tidak dipaksa. Ini penggunaannya itu memang menggunakan sesuatu yang ini dimaksudkan, sesuatu itu dimaksudkan adalah dicari baunya, yang dimaksudkan adalah aromanya. Sehingga keluar dari mimma yuqsadu minhu ra'ihatu atib, yang tidak dimaksudkan ya, yaitu misalnya dimaksudkan, maksudnya adalah untuk dimakan atau untuk obat meskipun dia baunya wangi. Ya, saya al-bajuri contohkan misalnya buah apel atau yang lainnya ya, yang tidak dimaksudkan untuk wewangian. Tidak dicari wewangian dari situ. Tidak dimaksudkan wanginya itu, benda itu tidak dimaksudkan untuk cari wewangian. Nahu miskin seperti minyak misik atau kapur. Nah, ini kan barang-barang yang memang yuksad minhu ra'ihah. Digunakan di mana? Fi saubi, di pakaiannya, dengan cara bi an yulsiqahu bihi alal wajhil mu'tad, istiqmalihi, yaitu dengan menempelkan atau mengoleskan di baju dengan cara yang sudah ma'ruf, yaitu penggunaannya seperti itu. Jadi digunakan, maksudnya itu dioleskan, digunakan. Ya, keluar dari kata ini, yaitu kalau dia dibawa, diwadahi gitu, diberi wadah, di kantong, nah ini tidak masuk dalam larangan. Karena dia nggak menggunakan. Yang dilarang adalah istiqmal di sini ala al-wajhi al-mu'tad. Au fi badanihi, atau digunakan di badannya, baik itu zahiri, bagian luar, misalnya dioleskan di badan, atau batin, di bagian dalam badan, ka aklihi, dia makan atiba wangian tersebut. Wa kharaja bi qasdan, oh belum. Wala farqa, tidak ada beda antara fi musta'mil tibi, yaitu yang menggunakan wangian tersebut, baina kauni rajulan, baik itu laki-laki, aw mir'atan, atau perempuan, akhsama kana aula, baik itu hidungnya tersumbat, tidak berfungsi, tersumbat ataupun tersumbat ataupun tidak. Wa kharaja bi qasdan, keluar dari kata-kata qasdan, ma law alqat alaihi arihu tiban. Jika dia terkena yaitu wangian yang dibawa oleh angin, dia enggak punya kesengajaan di situ. Dan ketika terkena dia segera menghilangkannya. Jika dia mampu, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau dia terkena wangian yang dibawa oleh angin, dibiarkan saja padahal mau menghilangkan, maka ini hukumnya haram dan wajib terkena fidyah. Aukriha, bentuk lain, aukriha ala istimalihi, atau dia dipaksa untuk menggunakan wangian. Kemudian juga syaratnya sama. Ini tidak mengapa kalau dia setelah paksaannya hilang langsung dihilangkan. Setelah tidak ada paksaan, wanginya dihilangkan. Au jahila tahrimuhu, dia tidak mengetahui keharamannya. Au nasiya annahu muhrim, atau lupa kalau dia sedang muhrim. Ini juga sama disyaratkan dia langsung menghilangkan ketika dia sudah mengetahui bahasa itu haram. Atau ketika kondisi lupa tadi, dia harus segera langsung menghilangkan ketika dia ingat bahasanya dia muhrim. Ya, tadi au jahila tahrimahu au nasiya annahu muhrimun fa innahu la fidyata alaihi, jadda fidyah baginya. Fa in alima tahrimahu wa jahila la fidyata wajabat, jika dia mengetahui bahasa itu haram akan tapi dia tidak mengetahui fidyahnya itu apa, ya, maka ini tetap wajib fidyah. Karena yang disyaratkan hanya harus tahu bahasa itu haram gitu, tahu hukumnya ya, walaupun nggak tahu dampak dari hukum atau hukumannya. Wasabi'u, keharaman ketujuh adalah qatlu saidi, berburu hewan, al-bari'i, al-makuli, hewan darat dan yang dimakan dagingnya. Dan ini tidak mesti qatlu. Qatlu di sini qatlu said, membunuh, dan tidak mesti membunuh ya. Ini artinya yang semisal dengan membunuh ya, ya mengusik, ya mengusir, dan ini juga nggak boleh. Jadi baik itu muhrim ataupun tidak, juga orang yang kondisi halal juga demikian, dia boleh ta'arud, yaitu hewan buruan di tanah haram. Yang hewannya itu ada al-bari'i al-ma'kuli, hewan darat. Satu al-bari darat makul sudah di makan. Kemudian tambah lagi yang ketiga itu al-wahs, ya liar. Ya harus dia jenisnya itu bari yang darat, wahsan, wahsian, kemudian makulan. Jadi asalnya ini adalah hewan yang hewan liar asalnya, meskipun menjadi jinak. Di sini contohkan di hasil bajuri, contohnya adalah angsa. Angsa ini secara asal ada dia liar, tetapi misalnya dia apa? Ini kemudian menjadi jinak. Keluar dari kata-kata al-bari, ya, yaitu al-bari itu maksudnya yang hidup di daratan meskipun juga bisa di lautan. Maka keluar dari kata ini, dari al-bari yaitu al-bahri, itu yang tidak bisa hidup kecuali di lautan. Maka ini halal diburu. Meskipun al-bahar lautnya itu di tanah haram menurut pendapat muktamad. Kemudian di sini disebutkan tadi al-makul yang dimakan, maka keluar dari itu misalnya yang tidak dimakan misalnya al-dhi'bu serigala. Kemudian qaid yang ketiga tadi kita sebutnya al-wahsy. Al-wahsi, keluar dari situ, al-wahsi yaitu al-ins. Al-ins yang itu yang hewan jinak, semisal hewan ternak, kemudian ayam, nah ini termasuk kategori bukan hewan liar. Jadi koidnya itu adalah al-bari, hewannya daratan, al-makul bisa dimakan dagingnya, kemudian dia hewan liar secara asalnya. Wasabi'u yang ketujuh, qatlu saydi al-bari al-ma'kuli, tambah tadi al-wahsi, au ma fi asli ma'kul, atau yang pada asalnya dia adalah ma'kul, min wahsin wa toirin. Hewan wahas seperti dicontohkan adalah sapi liar. Bakarul wahsi, sapi liar itu yang ukurnya agak kecil ya. Kalau nggak salah namanya antelope atau apa itu. Kemudian khimar. Nah, selanjutnya adalah itu apa? Makul. Kemudian min wahsin au toirin. Watoirin, min wahsin watoirin. Ini sebutkan tadi ya, angsa tadi contohnya. Atau di hasil basuri sebutkan ayam Romawi, dajat ar-rumi. Karena tadi kalau ada dajat yang biasa tadi nggak masuk ya dia. Karena dia tidak masuk ke yang liar. Wa yurmu aidan saiduhu, maka haram pula di said diburu. Wat uliyati alaihi, kemudian menguasainya, tangannya menguasainya. Dikuasai. Kuasai itu ya dia mungkin bisa di apa diberlakukan atau dikendalikan ya, misalnya dengan membelinya seperti itu. Atau hibah. Atau ijarah atau i'arah minjam, maka ini harus dilepas ketika di ihram. Ya, tadi wayahrumu aidan shaiduhu berburu, kemudian nggak boleh juga i'anah memburu membantu dalam berburu. Misalnya memberikan alat untuk memburu orang yang buru, dibantu dengan beri alat, ya misalnya seperti itu juga nggak boleh. Wa at'arudu li juz'ihi wa sya'rihi wa risihi. Ya misalnya mengambil sebagian bagian anggota tubuhnya. Kemudian rambut, bulu atau ris bulu. Sebagian tubuhnya misalnya tangan, kemudian kaki. Kalau sa'ar itu kan bulu ya. Kalau bulu yang apa? Misalnya bulu sapi ya. Bulu ada bulunya. Kalau ris itu kan bulu seperti bulu burung. Wasa minu yang ke-8, larangan ke-8 adalah akdun nikahi, melakukan akad nikah. Fayahrumu 'alal muhrimi an yaqida an nikaha. Haram bagi, hukumnya haram ya, bagi seorang muhrim untuk melakukan akad nikah li nafsihi, untuk dirinya sendiri, aw ghairihi, atau untuk orang lain, yaitu biwakalatin aw wilayatin, dengan akad wakalah sebagai wakil atau wilayah sebagai perwalian. Jika dia itu sebagai wakil atau sebagai wali, tidak sah akad nikahnya. Lebih-lebih kalau dia juga sendiri. At-tasi'u yang ke-9, al-wat'u jima' min akilin alimin bitahrimi. Allah SWT berfirman, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Larangannya itu ya. Min aqlin alimin bitahrimi, orang berakal mengetahui keharamannya. Sehingga keluar dari kategori ini adalah kalau dia majnun, gila atau jahil, tidak tahu bahasanya itu haram. Patok tadi ya. Sawa'un jama'a fi hajjin aw umratin, sama saja apakah dia menjimak di waktu haji atau umrah. Fi qublin aw duburin, sama saja dia menjimak di kubul bagian depan atau dubur bagian belakang. Min dzakarin au unta, baik itu laki-laki atau perempuan. Zaujatin au mamlukatin au ajnabiyatin, baik itu zaujah yaitu istrinya atau mamlukah budak yang dia miliki, atau ajnabiyah perempuan ajnabi, zina berarti. Wal asiru yang ke-10. Al-mubasyaratu fi ma tunal farji kalamsi wa qublatin. Kalamsin wa qublatin bi syahwatin, dengan syahwat. Amma bi ghairi syahwatin fala yahrum. Keharaman yang ke-10 adalah mubasyarah, persentuhan ya. Persentuhan kulit. Fi ma tunal farji, selain farji. Kalamsin seperti menyentuh, meraba, qublah mencium, bi syahwat dengan syahwat. Ama bihuri sahwah, atau adapun jika tanpa sahwat, fala yahrum, tidak ahram. Ya, ini yang ke-10 adalah mubasharah. Semisal dengan mubasharah adalah al-istimna, ya, mengeluarkan mani dengan anggota tubuhnya, misalnya dengan apa tangannya, ini haram juga. Tapi di sini kalau istimna ya seperti onani haram tapi tidak wajib fidyah kecuali keluar mani. Demikian pula misalnya dia memandang dengan syahwat, ini juga haram, akan tapi tidak wajib fidyah kecuali jika keluar mani. Demikian pula ketika persentuhan meraba dengan syahwat tapi dengan ada penghalang. Ya, tadi disebutkan di sini yang intinya adalah haram saja, kan, tapi ini ada perincian seperti itu. Intinya bahasanya yang mubasharah dengan syahwat, persentuhan dengan syahwat itu haram dan wajib fidyah meskipun tidak keluar mani. Oke, karena ini tadi apa? Intinya adalah mubasharah, persentuhan, kemudian dia apa? Dengan syahwat. Ya, kalau terpenuh ini dia haram dan wajib fidyah meskipun tidak keluar mani. Ya, istimna mengeluarkan mani misalnya seperti onani itu haram tidak tapi tidak wajib fidyah kecuali keluar mani. Kemudian melihat dengan syahwat, ya melihat suatu dengan syahwat atau persentuhan dengan syahwat tapi ada pembatas penghalang, ini masing-masing tadi haram tidak tapi tidak wajib fidyah kecuali keluar mani. Wa fi jami'i dzalika, semua keharaman tadi yang telah disebutkan tadi ya itu al muharramati as-sabiqati, keharaman-keharaman yang telah disebutkan yaitu wa fi jami'i dzalika al fidyah, ada fidyahnya. Wa sayati bayanuha, dan akan datang penjelasannya di bab sendiri, di bab tersendiri. Yaitu ketika nanti menjelaskan ya nanti di apa di bagian dam tadi adima wal jima'u al malkuru. Jima' yang telah disebut tadi, pelanggaran berupa jima' itu tafsudu bi al-umrah wal al-mufradah. Membuat umrah yang sendiri itu fasid. Umrah sendiri maksudnya ya dia hanya umrah saja. Intinya kalau ini jima' itu terjadi sebelum selesai umrah, maka fasid. Fasidah. Amalati fi dhimni hajjin apa? Adapun kalau di dalam rangkaian haji, mungkin karena tadi mufrodah ya. Kalau di rangkaian haji, amalati fi dhimni hajjin fi qiran, ke haji qiran, karena itu kan qiran itu membarengkan, menggandengkan. Wa yatabi'atun lahu sihatan wa fasadan. Maka mengikuti apa ini? Bahaya kembali ke mana? Umrah mengikuti apa? Haji, mengikuti haji dari sisi sah dan fasadnya. Ya, kita bacakan di asal bajuri ya sedikit. Disebutkan fasuratu tabaiyatiha lahu fisihah. Gambaran bahasanya ini mengikuti sahnya haji, umroh mengikuti sahnya haji adalah gambarannya. Ini tadi masalah apa? Simak ya. Cuma tadi kalau dia dilakukan pada saat umroh sendiri, tidak gabung dengan haji, maka fasidah. Umrohnya fasid. Tapi kalau digabung dengan haji, misalnya ini dia haji kiron, maka mengikuti haji sah dan fasadnya. Nah, gambarannya gimana? Ini mengikuti sahnya haji. Misalnya seorang watak jima setelah lempar jumrah akobah di hari nahar dan tawaf ifadah dan sa'i, tapi qoblal halki masalan, sebelum bercukur, maka sah hajinya. Karena apa? Telah dilakukan yaitu apa? Wataknya, jimaknya dilakukan setelah tahalul awal. Setelah tahalul awal. Karena tahalul awal itu dia apa? Kemarin sudah disebutkan belum ya? Tahalul awal itu terjadi ketika sudah melakukan dua dari tiga. Apa itu dua dari tiga? Yaitu tiga sebenarnya. Tiga itu apa? Yaitu yang pertama tawaf. Kemudian yang kedua al-halaku wa taksir. Kemudian yang ketiga jumrah akobah. Tiga ini, kalau dua dilakukan, entah itu yang mana. Ya, ulangi lagi ya. Karena ini penting, nanti tahalul awal. Nanti ada istilah tahalul awal, tahalul sani. Nah, nanti jimaknya terjadi kapan? Qobla tahlul awal atau ba'da tahlul awal. Nah, tahlul awal itu apa? Nah, itu kan harus, nah di sini kan sebutkan, amma ba'da tahlul awal ada seperti ya. Ini kita sebutkan dulu. Ada tiga amalan. Satu tawaf, dua bercukur, tiga lempar jamroh akobah, yang tanggal 10 itu. Nah, ini kita ketahui dulu, kita catat dulu tiga ini. Tawaf, bercukur, kemudian lempar jumrah akobah. Orang kalau sudah melakukan dua, maka dua dari tiga itu, maka dia sudah tahalul awal. Ya. Kemudian kalau dia sudah melakukan tiga-tiganya, berarti sudah tahalul sani. Ya. Dua itu yang mana? Bebas. Bisa tawaf dan cukur, atau cukur atau dan lempar jumroh, atau tawaf dan lempar jumroh. Pokoknya dua dari tiga itu tahalul awal. Itu tentunya kalau yang sa'i, sa'i itu nanti dia setelah tawaf. Kalau sudah dia sudah tak sa'i setelah tawaf kudum, ya sudah. Kalau belum berarti ya setelah tawaf ifadah dia sa'i. Ya. Tapi di sini diikat dengan tiga tadi. Tawaf, bercukur, dan lempar jumrah akobah. Ini yang ketiga, ini lempar jumrah akobah itu kan wajib haji ya, bukan rukun. Yang rukunnya tawaf sama bercukur. Baik, harus dipahami dulu, itu tahlul awal ada seperti itu. Nah, sekarang, ini kan memang ini agak melebar, karena tadi membahas ini kalau dia umrohnya itu gabung dengan haji. Nah, umrohnya sah enggak? Maka, tabiatun, umrohnya tabiatun lil haji, sihatan wa fasadan, sah dan fasadnya. Nah, sekarang gambarannya yang mengikuti sahnya apa? Dia misalnya jima setelah lempar jumroh di hari tanggal 10 dan setelah tawaf ibadah dan sa'i. Sebelum bercukur, berarti sudah melakukan dua dari tiga. Ya. Maka sah hajinya. Karena wataknya ini terjadi setelah tahalul awal. Ya umrohnya gimana? Sah juga ngikuti sahnya haji. Bisa dipahami enggak ini? Ini karena dia kan umrohnya apa? Tadi umrohnya fi dhimni ya. Tadi di Sarah sebutkan umroh umroh fi dhimni haj. Kalau sendirian sah nggak kalau seperti ini umrohnya? Fasad. Umrohnya fasid kan? Kenapa? Jadi kan belum bercukur. Belum bercukur. Padahal jima ini kalau terjadi sebelum selesai semua amalan umroh, itu umrohnya fasad. Ya kan? Itu kalau dia sendirian. Kalau umroh sendirian, umroh saja. Ya, belum selesai amalan umroh kok jima fasad. Nah, kalau dia ngikut di haji, ini dia sah, umrohnya sah. Padahal dia belum melakukan cukur. Tapi di haji itu kan dia hajinya sah tadi ya. Sah hajinya karena sudah tahallul awal. Sudah tahallul awal meskipun dia belum bersyukur ya. Karena tahallul awal itu pokoknya sudah melakukan dua, tadi sudah melakukan dua yaitu apa? Apa tadi? Lempar jumrah Aqabah dan tawaf ifadah. Itu jadi umrohnya jadi sah mengikuti hajinya. Padahal gambaran ini kalau dia jima belum cukur, kalau dia umroh saja, munfarodah tadi, umroh saja, tidak dengan haji, ya, maka fasid. Karena belum selesai amalan umroh. Baik, kemudian kita bacakan pula, yang umroh ini mengikuti haji dari sisi fasadnya. Contohnya, an yato'a ba'da tawafil kudum. Dia jima setelah tawaf kudum dan sa'i dan bercukur sebelum tawaf ifadah dan lempar jumrah Aqabah. Hari ke jumrah Aqabah apa? Yaumun Nahr. Maka hajinya fasad karena belum tahallul awal. Ya. Belum tahallul awal. Karena tahallul awal itu harus apa tadi? Dua dari tiga. Ini baru dia patek setelah tawaf kudum, setelah sa'i, dan bercukur. Tapi belum melakukan tawaf ifadah, belum melakukan cukur. Nah, baru berarti tiga amalan baru dilakukan satu. Yaitu apa? Al-halaq saja. Ya. Tawafnya, tawaf rukun belum, lempar jumrah belum. Berarti dia belum tahallul awal. Nah, kalau dia jima sebelum tahallul awal, fasid hajinya. Umrohnya gimana? Ya ikut fasid umrohnya. Karena ini umrohnya ikut hajinya. Kalau sendiri, kalau umrohnya sendiri fasid tidak. Kalau umrohnya sendiri dalam kondisi ini tidak fasid. Karena apa? Ya dia sudah melakukan amalan umroh. Amalan umroh apa? Tawaf kudum tadi, kalau umrah adalah tawaf rukun, otomatis itu. Kemudian sudah sa'i, sudah bercukur, nah udah. Nah, berarti kalau sendirian ini malah tidak fasid. Ya. Gitu ya gambarannya. Amma al-jima'u, adapun jima' fayufsidu al-hajja qabla tahlil awal. Nah, nanti sudah kita singgung. Adapun jima itu membuat hajinya fasid ketika dilakukan sebelum tahlul awal. Jadi sebelum tahlul awal, sebelum melakukan dua dari yang tiga. Yaitu dia apa? Jumrah Aqabah, tawaf ifadah dan diikuti dengan sa'i. Kalau dia belum sa'i, setelah tawaf kudum, kemudian al-halqu, dua di antara ini. Kalau sudah melakukan dua dari tiga ini, berarti tahallul awal. Kalau sudah tahallul awal bagaimana? Maka dihalalkan ya keharaman-keharaman haji, keharaman-keharaman ihram. Kalau sudah tahallul awal, keharaman ihram dihalalkan kecuali yang berkaitan dengan perempuan. Misalnya akad nikah, mate, jima, dan yang berkaitan dengan perempuan. Nah, kalau yang lainnya sudah boleh, pakai pakaian yang berjahit, menutup kepala untuk laki-laki, menutup wajah untuk perempuan, pakai wangi-wangian, sudah boleh. Karena sudah tahallul awal. Nah, kalau dia sudah tahallul tsani, kapan tahallul tsani? Tiga tadi sudah dilakukan. Apa? Tawaf fardhu, yaitu rukun, kemudian apa? Bersyukur, kemudian apa? Lempar jumrah Aqabah. Tiga dilakukan semua sudah tahallul tsani. Konsekuensi dari tahallul tsani, maka halal semua yang diharamkan, termasuk juga yang berkaitan dengan perempuan. Jadi sudah halal ya, kan? Tapi dia punya tanggungan kewajiban, yaitu lempar jumrah yang tiga, ya, 11, 12, 13, dan mabit di Mina di malam-malam tasyrik. Masih ada kewajiban itu meskipun dia sudah dihalalkan dari semua keharaman kalau sudah tahallul tsani. Wa yufsitu al-hajju qabla tahallul, maka haji fasad sebelum tahallul awal kalau dia jima'nya. Dan tiga malam tadi, waktunya bisa dimulai setelah separuh malam kedua di hari Id, ya, setelah wukuf. Ya, sudah wukuf, misalnya kan dia sudah wukuf ya. Intinya sebelum separuh malam dari malam 10 itu dia sudah wukuf, maka setelah lewat separuh malam sudah bisa memulai amalan tadi. Lempar jumrah Aqabah, tawaf ifradah, bersyukur. Kemudian untuk waktu berakhirnya apa? Kalau untuk lempar jumrah, berakhir di ujung hari tasyrik. Tapi kalau yang dua tadi, bersyukur dan tawaf ifadah, ini enggak ada batas akhirnya. Masih menggantung kalau belum dikerjakan. Ya. Kalau kemudian tahalul itu ada dua untuk haji ya. Tahalul awal sama tahalul sani. Kalau umrah ya tahalulnya cuma satu. Umroh itu tahalulnya satu, kapan itu terjadi? Kalau dia sudah melaksanakan semua amalan-amalan umroh. Kalau haji ada dua. Hikmahnya apa? Kalau haji itu lebih lama dan amalannya lebih banyak. Wa yusitu al-hajja qabla tahallul awal ba'dal wukuf au qabla wukuf. Baik itu setelah wukuf ataupun setelah baik itu sebelum wukuf atau setelahnya. Amma ba'da tahallulil awal fala yafsudu, adapun kalau jima setelah tahallul awal maka tidak fasid. Meskipun haram ya. Meskipun haram. Karena apa? Karena kalau baru tahallul awal belum tahallul tsani itu enggak boleh. Larangan-larangan berkaitan dengan perempuan masih diberlakukan. Sehingga haram, tapi tidak fasid hajinya. Jadi kehalalan yang keharaman berkaitan dengan perempuan itu menjadi halal kalau sudah tahallul tsani. Ini masih nyambung ke tadi wa fi jami'i dzalika al-fidyatu, kemudian illa akad nikah, kecuali akad nikah fa innahu la yanqidu. Maka kalau akad nikah tidak ada fidyah. Karena apa? Ya karena nikahnya enggak sah. La yanqid sejak awalnya enggak sah. Artinya wujuduhu ka adamihi. Keberadaan akad nikah seperti tidak adanya. Tidak sah sehingga tidak ada tidak berdampak kewajiban fidyah. Fa innahu la yan'aqitu wa la yufsituhu illal wad'u fil farji. Dan tidak menyebabkan fasad nusuk kecuali yaitu al-wad'u fil farji, watak di farji. Bihila fil mubasharati fi ghairil farji fa innaha la tusidhu. Berbeda dengan basarah, persentuhan di selain farji maka tidak menyebabkan fasid. Demikian pula keharaman-keharaman yang lain yang bukan jima tidak menyebabkan fasid sedikit pun. Mubasharah dan yang lainnya tidak menyebabkan fasid. Yang menyebabkan fasid adalah jima tadi ya. Jima qobla at-tahalul al-awwal. Wala yukhriju al-muhrimu, kembali ke matanya, wala yukhriju al-muhrim. Muhrim tidak keluar minhu bil fasad. Dari nusuk rudir haji karena fasad. Jadi ini ada hukum sendiri ya, kalau haji umroh ini harus diselesaikan. Kalau fasid tetap belum bisa keluar. Makanya disebutkan wala yakhruju al-muhrimu wala yakhruju al-muhrimu minhu bil fasati bal yajibu alaihi al-mudiyu fi fasidihi. Maka wajib dia untuk menyelesaikan di haji yang fasidnya tadi. Ini berbeda dengan ibadah lain ya, misalnya sholat, saum. Nah, berbeda kalau butlan ya, ada istilah fasid sama butlan, batal. Kalau batal itu misalnya murtad, waliyahzubillah, maka nusuknya batal. Maka tidak ada kewajiban untuk melanjutkannya, menyelesaikannya. Kalau batal itu murtad, tapi kalau hanya fasid wajib melanjutkan meskipun fasid, karena Allah SWT berfirman watimul hajja wal umrata lillah. Dan di sini tidak dirinci apakah ini kan atimu, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Tidak dirinci ini hajinya fasid atau sahih, berarti yang fasid juga masuk dalam kategori ini, harus disempurnakan, diselesaikan, meskipun hatinya fasid. Masa kata fibak di nusakhi kolhu fifasidhi, dan tidak ada hilang di itu hilang di sebagian redaksi matan kata-kata fifasidhi ay anusuk mihajin au umrotin bian yaktia bibagiati amalihi. Jadi di sebagian redaksi enggak ada kata-kata fifasitihi. Fasitihi itu di maksudnya di sini a yaitu nusuk. Nusuk haji atau umrah yaitu di anjak dia bibagiyati amali, dia menyempurnakan, menyelesaikan amalan-amalan yang tersisa. Ya, karena dia tidak keluar ke dari nusuknya. Jadi la yahruju al-muhrim minhu minal nusuk bil fasad. Berarti dia masih harus melanjutkan yang kekurangannya apa, meskipun fasad. Waman ai Waman ai wal haju allazi fa tahu al wuqufu bi arafata bi udhrin aw ghairihi tahalala hatman bi amali umratin. Dan orang yang, yaitu orang haji yang fatahu al-wukuf, terluput tidak melakukan wukuf, bi'arofa di'arofa, bi'udhrin awwiri. Dengan udhur atau yang lainnya. Kapan itu terluput wukuf? Kalau dia sudah, dia belum wukuf, sedangkan fajar shodik telah terbit. Maka dia terluput. Kalau seperti ini bagaimana? Padahal al-haju arafah. Arafah itu rukun besar, paling besar dalam haji. Kok luput? Maka tahalala dia tahalul hatman wajib bi amali umroh. Dengan amalan amal umroh. Dia melakukan amalan umroh dengannya tahalul. Jadi niat tahalul setiap kali melakukan amalan-amalan umroh. Banyak tibi tawafin, dia melakukan tawaf. Kemudian apa lagi? Menghilangkan, mencukur. Masa'in sa'i ilam yakun sa'abada tawahil kutub. Jika dia belum melakukan sa'i setelah tawaf qudum. Wa alaihi dan wajib baginya, yaitu bagi orang yang alati alazi fatau al-wukuf, yang dia tidak melakukan wukuf, al-qadu'u qadu' fauron, dengan segera, fardun kana nusukuhu au naflan. Baik itu nusuknya itu fardu ataupun sunnah. Ya, ini yang terluput apa wukuf ya. Sebelumnya kalau tadi yang terluput kalau dia jima ya. Kalau jimanya setelah tahalul awal berarti dia kan enggak fasid. Ya. Tapi terkena fidyah dam. Kalau sebelum tahun awal kan fasid. Nah, dampaknya kalau sebelum tahun awal, ini kita ulangi sedikit yang jima. Kalau dampaknya adalah yang pertama hajinya fasid. Yang kedua dia harus menyelesaikan kekurangan-kekurangannya tadi. Yang tadi dia harus sebab al yajibu alai al mudiyu fi fasidihi. Yang tadi. Kemudian dia fidyah, wajib fidyah. Kemudian yang keempat dampaknya adalah kodok, mengkodok. Kemudian yang kelima dia berdosa. Emang kodok ya tadi kalau dia jima sebelum tahalul awal fasid, fasid harus mengkodok. Dia harus menyelesaikan tapi juga harus mengkodok. Nah kemudian yang ini terluput wukuf. Terluput wukuf, dia tahalul dengan amalan amalan umroh. Tidak tahalul dengan umroh, tapi tahalul dengan amalan umroh. Karena ini tidak mencukupi dari umroh wajib. Tidak mencukupi. Artinya dia masih punya kewajiban umroh wajib. Wa alaihi, yaitu wajib bagi orang yang alazi fatahu al-wukuf, jadi melakukan wukuf wajib qada fauran fardun kana nusuku aw naflan. dengan segera, baik itu nusuknya itu fardu ataupun sunnah. Wa inna ma yajibul qada'u fi fawatin lam yansa'an hasrin. Dia wajib qada' itu ketika terluput wukuf yang ini bukan dari hasr, bukan dimahsur ya, bukan karena dimahsur. Fa'in usira syakhsun, kalau orang itu tertahan, mahsur tertahan, terkepung tertahan, syakhsun enggak bisa melanjutkan perjalanan. Wa kana lahu tariqun ghairu lati waqa'al hasru fiha, dan dia ada alternatif jalan selain jalan yang di situ dia terkepung, tertahan di situ, maka lazimahu sulukuha wa in alimal fawata. Wa in alima al-fawata, dia wajib menempuh jalan tersebut. Meskipun dia tahu akan terluput fawat. Fa in mata lam yukdo anhu, ketika kemudian jika dia mati dia tidak mengkodok. Tadi saya al-Bajri sebutkan, jika dia menempuh jalan alternatif di situ, kemudian dia terluput haji, tadi wukuf, kemudian tahallul dengan amal umrah, tidak kodok. Ini kan karena tadi apa? Masalah dia mahsur, terkepung, tertahan. Dia ada perincinya tadi. Dan fa'in mata tadi, jika dia mati, dia tidak mengkodok. Yang dia tadi apa? Yang terkepung dan tidak sempurna hajinya tadi. Wa'alaihi, yaitu orang yang kembali ke orang yang terluput dari wukuf. Ma'al kodok, dia di samping kodok. Maka al-hadyu, menyembelih hadyu. Hadyu ini hewan korban sembelih di tanah haram. Hadyu. Wayu jatuh bibak di nusahi ziyadatun. Di sebagian redaksi matan ada tambahan. Wahya mantara karuknan mima yatawa kofu alai alahju. Lam yahila min iromi hatta yaktia bihi. Wala yujburudha lika aruknu bidam. Yaitu di sebagian redaksi matan ada tambahan. Tambahnya seperti apa? Perkataan barang siapa meninggalkan rukun selain wukuf, mimma yatawakofu alai al-hajj dan umrah, karena ini selain wukuf. Kalau yang wukuf tadi hukumnya sudah ya, kalau wukuf tertinggal wukuf gimana melakukan amalan-amalan tahallul dengan amalan-amalan umrah, dan dia apa wajib apa mengqadha tadi ya. Nah, kalau yang ditinggalkan selain wukuf, wukuf rukun. Kalau rukun yang lain selain wukuf yang ditinggalkan, mantaroka ruknan. Mimma yatawakofu alil hajj, yang dia apa? Haji bergantung padanya. Ya, berarti apa? Rukun yang lainnya selain wukuf. Maka lam yahilla min ihramihi, dia belum bisa tahalul, belum bisa menjadi halal dari ihramnya hatta ya'tiyafi, sampai dia melakukan rukun yang ditinggal tadi. Ya, saya sudah sebutkan faistamiru muhriman walau sinin, dia tetap masih dalam keadaan ihram meskipun bertahun-tahun, karena alasannya sa'i ini rukun, tawaf rukun, halak bercukur rukun, la akhira liwaktiha, tidak ada akhir waktunya. Untuk apa? Rukun-rukun ini. Sa'i, tawaf, bersyukur. Sehingga kalau belum melakukan ini, dia masih dalam keadaan muhrim. Walau sinina, walaupun bertahun-tahun. Walau yujbaru zalika aruknu bidam, dan tidak bisa tutup dengan dam. Jadi harus dikerjakan. Wa mantaro kawajiban wajibatil haji, Barang siapa meninggalkan kewajiban-kewajiban haji, satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban haji, lazimah dam. Wajib dia membayar dam. Masanya ati bayan udam dan akan datang penjelasannya tentang dam. Pemantaroka sunatan min sunanil haji. Tapi kalau seorang itu, atau adapun jika seorang meninggalkan kesunan haji, lam yalzamhu bitarkiha syai'un. Tidak ada kewajiban bagi apapun baginya. Wazaro min kalamil matni alfarku baina rukni wal wajibi wasunati. Dan zahir dari perkataan pada matan, itu ada perbedaan antara rukun, kewajiban, dan sunah-sunah haji. Ini kalau meninggalkan sunnah haji, tidak ada kewajiban apapunnya. Meskipun ada sebagian kasus disunahkan untuk bayar dam kalau meninggalkan sunnah. Misalnya ini sunnah mengumpulkan siang dan malam ketika wukuf. Artinya dia itu sebelum tenggelam matahari ada, di situ sudah ada, kemudian setelah tenggelam matahari juga masih menyaksikannya, masih di situ. Maka ini kalau meninggalkan ini, maka disunahkan untuk bayar dam. Disunahkan tapi ya, yundab. Jadi misalnya dia wukuf, ya, ba'da zawal, kemudian belum matahari tenggelam, dia sudah meninggalkan Arafah. Maka ini dia meninggalkan kesunahan dalam wukuf, yaitu apa? Mengumpulkan siang dan malamnya. Ya. Maka dia karena enggak menjumpai malamnya, maka meninggalkan sunnah, nah ini disunahkan untuk bayar dam. Ini pengecualian. Pada asalnya enggak disyariatkan seperti itu. Untuk sunnah-sunnah yang lain. Ya, kemudian disebutkan nampak perbedaan dari kalam musannif antara rukun, wajib, dan sunnah. Ya, kan rukun itu tergantung haji dan umrah tergantung padanya, setidaknya. Dan tidak bisa tutup dengan dam. Adapun kewajiban, kalau ditinggalkan bisa ditutup dengan dam, adapun kesunahan tidak bisa ditutup dengan apapun. Fi anwa'i dima'i al-wajibati. Saya ada waktu ya. Fi faslun fi anwa'i ad-dima'i al-wajibati fil ihram bi tarki wajibin aw fi'lin haramin wa titik. Bab tentang macam-macam dam yang wajib dalam ihram, yaitu karena meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan. Yaitu al-wajibatu fil ihram, yaitu ketika keadaan ihram dengan karena meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Insya Allah ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang saja. Mohon maaf, ini kita cukupkan dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kumohon atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.